Matius pasal 10:5. Naupu itu, naratamu barasku yang mbak tau tu Farisi, bo guru-guru agama Yahudi ngaringata Yerusalem, pakarija Yesus. Pada ini kutanamu ira. Nukuya anak gurumu numbaliu naka ada-adan tutua tanggaulu, tempo nanggoni, ira daan norama palentani nantuki ada-adata. Nesonumu Yesus ka ira. No kuya vohu komi nombali unaka parenta-parenta nu alatala, ante nantuki ada-adan totua komi gaulu. Sabana alatala nanguli, bila mo indo umamu. Pada nyuli na vohu, isema-sema manguli sinjai umana, bara indona, ia kana rapatesi. Tapi komi nompatuduki ivei, ane tau manguli ka indo umana, pura-pura nuapa to masipato kuvai ka komi, nau pumoni pesombaku ka alatala, tau etu da amana paralu membabila indo umana. Jadi ante nantuki ada-adan to tua komi gaulu ibetu, komi nombasa puaka tesanu alatala. Komi tanu tau-tau agana belo rilenje, na konom pu tesanu alatala to nipasimbayu nabi Yesaya gaulu ibei. Tau-tau ei agana mbabila aku risumba, tapi da ante pumpu rara ira. Da antoto ria guna na ira mepue ka aku, sabana pepatuduki to nipatuduki ira, aga ada-ada nu manusia. Naupu itu, Yesus nempokio tau dea, pada niuli na ka ira. Epe mumpaka belo-belo ala ranjani komite saku ei. Nuapa-nuapa to nesua ringangata, da mumpaka tantoru manusia riaran panggita ala tala. Tapi nuapa-nuapa to nesubung gari sumbata, etu moto mempakaton toru manusia riaran panggita ala tala. Naupu itu, naratam anak guru-anak guruna, nempakamosu Yesus pada nanguli. Guru, ninjani komi tau-tau toparisi, nake diraran angepetesa komi panea. Nesonomu Yesus. Palamba mo tau-tau toparisi itu, sabana pura-pura anudaan itu ja umah kuri suruga, kanara rebuna. Tau-tau toparisi itu, Eva to pangeniaka naburo. Ane tau naburo nomba nini roana toburo, na tantu mo ira romba akana manabu sanggani ralobu. Pada nangulimu i Petrus ka Yesus. Guru, tulungi pakanotoka kami, batuana porapapanea. Nesonomu Yesus. Ivenumo, da apa ninjani komi bou? Da apa ninjani komi panggoni to nesua rangangata, na polam pakarita ita, padeng gari setu aga nyote baamo, tapi tesa-tesa tona jaa, toni umbang gari aranta ita, pade tone subung gari sumbata, etu mo tonom pakaton toru kita riarampang kita ala tala. Sabanang gari arantai, nyumbang pengele-ngele pompe kiri tona jaana, sampe naria tau numpatesi roana, nebualo, no gausala ante tau da arongo namboto, nanganga, no dapari ngayon to potangara, pada nanguli sinjai. Poka inggu etu moto nompakatan toru manusia riaran panggita ala tala. Tapi nanggoni ante daa morama pale, etu daa nompakatan toru tau riaran panggita ala tala. Nariu etu, nalaimu Yesus nompalasi peto etu, pada nalaumu iam pakari bagia, namosu ngata Tirus bongata Sidon. Risetu, naria samba abesi to Kanaan, tau daa to Yahudi. Ia naratan pekerja Yesus, ante no ngare-ngare ivei. Pue, muli Daud, potove mo aku ei, anakku besi ni pesua seta, sampe nanda sampuhu mo ia nabaya. Tapi Yesus da ano tingo, nomba sono besi itu, pada anak guru na nompaka musu ia, ante nerapi ka ia. Guru, agina pakau mo besi itu malai, ia aga no ngare-ngare nantuki purita. Nesonomu Yesus. Aku ini pakau mantulungi aga muli Israel, tona tonto na simbayu eva bimba-bimba. Tapi naratamu besi itu, neka dederi ngayu Yesus pada niulina. Pue, tulungi mo aku. Nesonomu Yesus. Da anabelo mangala panggoni ngana-ngana rata jaka ka asu. Nanguli besi itu. Nakono to ni uli komi pue. Tapi, asu vo'u na biasa nanggoni rombo-rombo panggoni, to nanavu ngari bungu meja puena. Naupu etu, nangulimu Yesus. Indo, narosom pu pumpara sayamu. Sabana etu nuapa toni perapimu etu kana majadi. Pada tempo etu vo'u, na belo balimu ananu besi etu. Naupu etu, nalai vo'u mu Yesus numpalasi peto etu. Nulumako no sale bibira no Galilea. Pada nantende mu iari saung bulu, pada ne katoko. Naupu etu, na deam pu tau naratam pakarijaina. Nanggeni roa ira tona pungguna. Tau tona kejo kadana, tau na buro, tau na bobo, pada na dea tau ntanina tona juana. Ira nikeni ringayo Yesus, pada ia numpakabelo ira pura-pura. Nanggita itu, nugu mampu umu tau dea, sabana tau-tau na bobo na malanotesa, tau-tau na kejo kadana nipakabelo, tau-tau na punggu na malanolumako, pada tau-tau na buro na malane kita. Itu sampai tau dea, numbabila, bonantoy alatala, toni pesomban to Israel. Naupu itu, Yesus nompokio anaguru-anaguruna, pada niuli na kaira. Nasimpu umo mataku nang kita tau dia itu. Sabana tolumbengi mo kasaya na ira no sangganingani ante aku. Pada vei-vei manaria pangkoni ira. Aku da amadota mempakau ira manjili ante maurotai. Ne-ne ira maleto, pada madungga rijala. Nesono mo anaguruna. Gariung bararata tapanggo ni ravaika tau ivetu kadeana, beto e inakalinoa. Pada nekutanamu Yesus kaira. Sakuyaumu roti tona ria rijai komi. Nesonomu ira. Bituangu pada naria vou bara sakuyam ba'a baunggedi. Nangepe itu, Yesus nempakau tau dea neka toko pura muritana. Pada nyala na roti, bituangu, bo bau baunggedi itu, pada niulina tarima kasih kepue alatara. Naupu itu, nitubi-tubi na roti, bobau itu, pada nibaina ke anak guruna. Pada ira nomba tibo-tibo panggoni itu ketau dea. Ira pura-pura nanggoni sampai nabosu. Naupu itu, anak guru Yesus nompasi romu labi-labi panggoni tau dea itu. Naponu pa pitu karanji. Tau nanggoni tempo itu, patanjau bumba alanggai. Daani bila besi-besi bongana-ngana. Naupu itu, Yesus nempakau tau dea manjili. Pada iam boto, nesabisa kaya ngarisetu, nalaum pakari bagia magadan.